di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik. Remang cahaya sinar pelangi, ku coba tuk tersenyum walau memaksa diri, tak tahu yang harus ku jalani. Lalu ku usap titik air mata, kisahkan deritaku. Hatimu tersentuh dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya daku hidup Kian.